Seang rami mange kaleng kuri mabilaya nanu padongko empori sendre angbori parang anjur mi mange kulu serang pak risiku nakabalea loko kari pak maiku ri pak maiku busa mine barambangku ngajameng ri jene mata tuli narokong simpun ri sayang ranu siang menyambungi ripangainku saroni pasalasa saroni pasalasa siang rami mange kaleng kuri mabelaya nanu padongko empori sedreang bori parang anjuri mi mange kulu serang pak risiku nakabalea loko kari pak maiku, ri pak maiku. Busa mine barambangku, najameng ri jene mata, tuli naroko simpun ri sayang ranu. Siang menyambungi ripangainku saroani pasalasa saroani pasalasa.